Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh As-Sunnah lil Barbahari. قال المؤلف رحمه الله بركات المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. الجهمي seorang yang memiliki pemikiran-pemikiran Jahmiyah, menafikan nama-nama Allah Azza wa Jal, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari adanya sorga dan neraka saat ini, mengingkari adanya siksa kubur dan nikmat kubur, menyatakan bahwasannya Al-Quran makhluk. Orang yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini, yaitu Jahmiyah, kafir. Dia adalah seorang yang kafir. Laisa min ahlil qiblah, bukan termasuk ahlul qiblah, keluar dari Islam, murtad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi umatnya, wa sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqatan, umatku ini terpecah belah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka 73 golongan ini semuanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah, min ahlil qiblah, termasuk dari ahlul qiblah. Yang dikeluarkan oleh para ulama dan dikafirkan oleh para ulama diantaranya ini Jahmiyah. Sehingga ketika seorang benar-benar dia memiliki pemikiran Jahmiyah, tegak hujah padanya, tetap tidak mau menerima al-haq, maka dia kafir, keluar dari Islam. Demikian pula para ulama mengkafirkan ar-rawafid, rafidah, laisa min ahli al-qiblah, karena kekufuran yang sangat banyak yang ada pada kelompok rafidah. Halalud dam, orang yang memiliki pemikiran Jahmiyah, halal darahnya. Artinya, penguasa boleh untuk membunuhnya, menghukumnya dengan hukuman bunuh, hanya karena dia memiliki pemikiran Jahmiyah. Setelah tegak hujjah, tetap dia tidak mau kembali kepada al-haq, tetap dia mempertahankan pemikiran Jahmiyahnya, pemerintah boleh membunuhnya. Bukan karena dia membunuh orang lain tanpa hak sehingga dikisos kemudian dibunuh. Bukan pula karena dia mengancam keamanan negara dan rakyat dari kalangan teroris, bukan. Tetapi dia memiliki pemikiran Jahmiyah. Sudah ditegakkan hujjah padanya, tetap tidak mau menerima al-haq, maka pemerintah memiliki hak untuk membunuhnya. Halalud dam, untuk ditumpahkan. Tetapi memahami ucapan Imam Ahmad rahimahullah ini bukan lantas cari mana orang-orang Jahmiyah bunuh. Tidak demikian. Itu haknya penguasa. Apakah itu Jahmiyah, apakah itu Rafidah, apakah itu As-Sahara wal Kuhanah, itu haknya pemerintah. Karena kalau seandainya itu diserahkan kepada rakyat secara umum, akan terjadi pertumpahan darah. Bukan hanya semata karena dia Jahmi, dia Rafidhi, tidak. Tetapi akan meluas. Sehingga akan melebar permasalahannya. Hal-hal yang bersifat pribadi akan dibawa ke sana. Sehingga ini halalud dam adalah haknya pemerintah. La yarithu, dia tidak boleh mewarisi. Misal ada seorang Jahmi, benar-benar memiliki pemikiran Jahmiyah, sudah ditegakkan hujjah, tetap tidak mau kembali kepada al-haq, kemudian ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, maka dia tidak bisa mewarisi harta mereka. Wala yuwarrats, tidak pula diwarisi. Jahmi, meninggal dunia, maka anak-anaknya tidak boleh menerima warisan dari orang tuanya karena dia murtad, keluar dari Islam. Sama seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, orang yang meninggal dunia dan tidak pernah mengerjakan salat, maka dia tidak diwarisi hartanya, tidak pula mewarisi harta orang lain. Li'annahu qala, karena Jahmi itu menyatakan, akan disebutkan di sini kesesatan-kesesatan Jahmiyah. La jum'ah, enggak ada kewajiban salat Jum'ah. Wala jama'ah, tidak ada kewajiban pelaksanaan salat jama'ah. Wala idain, tidak ada pelaksanaan salat al-idain dalam Islam. Wala sadaqah, tidak ada kewajiban untuk sadaqah, membayarkan zakat. Waqalu, dan mereka juga menyatakan, man lam yaqul al-Quran makhluk fahuwa kafir. Siapa yang tidak berpendapat, tidak meyakini bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini keyakinan-keyakinan Jahmiyah. Wastahallu sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menghalalkan pedang, artinya membunuh siapa saja yang menurut mereka pantas untuk dibunuh dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Mereka menangkapi para ulama, disiksa. Siapa yang tidak mau mengikuti mereka disiksa. Kalau mereka menginginkan untuk dibunuh, dibunuh. Yang mereka inginkan untuk dipenjara selamanya, dipenjara. Diasingkan, dibuang di tempat yang membahayakan keselamatan si alim tersebut, tetap mereka lakukan. Mereka tidak peduli. Karena keyakinan mereka, mereka menghalalkan darah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafu man kana qablahum. Mereka menyelisihi generasi-generasi terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan para a'immah lainnya. Mereka menyelisihi kaum muslimin yang telah mendahului mereka. Wa amtahanu an-nasa bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi. Dan mereka memberikan ujian kepada manusia. Wa amtahanu, mereka memberikan ujian, imtihan. An-nasa, manusia, kaum muslimin, diuji, ditanyain, apa pendapatmu terhadap Al-Quran? Makhluk atau bukan? Ditangkap lagi yang lainnya, ditanyai, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Makhluk ataukah bukan? Kalau menyatakan makhluk, bebas, jawabanmu benar, silakan kembali ke rumah dan keluargamu. Kalau menyatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ya waihah, celaka dia. Tangkap, masukkan dalam penjara, disiksa, semau mereka. Ada yang sampai pada tingkatan dibunuh, ada yang disiksa selama mereka berkuasa. Mereka memberikan ujian kepada manusia. Bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi. Dengan sesuatu yang dijadikan sebagai bahan ujian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikannya, tidak pernah berbicara tentang permasalahan ini. Sama sekali. Tidak pernah Rasul menanyai para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang Al-Quran, makhluk ataukah kalam Allah. Para sahabat pun demikian. Pada generasi Al-Khulafa'ur Rashidun, tidak pernah mereka memberikan ujian kepada manusia seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah Mu'tazilah. Karena mereka semua meyakini bahwa Al-Quran kalam Allah, ghairu makhluk. Demikian pula pada masa pemerintahan Bani Umayyah, sebelum berkuasanya Bani Abbasiyah, tidak pernah mereka memberikan ujian kepada manusia dengan ujian ini selama pemerintahan Bani Umayyah. Demikian pula di awal-awal pemerintahan Bani Abbasiyah juga enggak pernah. Sampai pada masa ketika telah berlalu 3 generasi di tahun 210-an Hijriah, baru mulai di masa pemerintahan Al-Ma'mun, mereka memberikan ujian kepada manusia dengan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul, para sahabat, khulafaur rasyidun, atba'ut tabi'un, dan atba'ut tabi'in dan setelahnya. Baru mereka yang memberikan ujian kepada manusia. Wa aradu ta'til al-masajid wal jawami'i wa auhanul Islam. Dan mereka menginginkan ta'til untuk mengosongkan masjid dari jamaah. Tidak ada jumu'ah, tidak ada jamaah, mau sholat silahkan, enggak juga tidak mengapa. Jangankan sholat jumu'ah ataupun jamaah, sholat fardu 5 waktu, ingin dikerjakan di rumah silahkan, tidak pun tidak mengapa. Mereka benar-benar ingin mengosongkan masjid wal jawami', demikian pula al jawami', baik masjid kampung ataupun masjid jami', masjid yang ditegakkan di situ salat al-jumu'ah. Wa auhanul Islam, dan mereka berusaha untuk benar-benar melemahkan Islam. Wa atalul jihada, mereka berusaha ingin menggugurkan kewajiban jihad, memerangi orang-orang kafir. Wa amilu fil furqah, dan mereka berusaha dengan sekuat tenaga mereka, segala daya dan upaya mereka untuk membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa khalaful athar wa takallamul bil mansukh, mereka menyelisihi athar, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa takallamu bil mansukh, justru yang mereka sampaikan adalah dalil-dalil yang telah mansukh, yang telah dihapus dengan dalil ataupun hukum yang lain. Ini yang mereka lakukan sehingga memunculkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahtajju bil mutasyabih, dan yang dijadikan hujjah oleh mereka adalah ayat-ayat yang masih mutasyabihat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sesuatu yang bisa membuat ragu dalam Al-Quran, itu yang mereka tampakkan kepada manusia. Wasyakkaku fasyakkaku an-nasa fi adyanihim wahtasamu fi rabbihim, maka dengan perbuatan-perbuatan tersebut mereka membuat manusia ragu terhadap Islam, membuat kaum muslimin ragu terhadap Islam. Apa iya Al-Quran kalamullah? Kalau mereka sudah ragu tentang Al-Quran, lantas bagaimana lagi dengan yang lainnya? Salat, puasa, zakat, haji. Mereka sendiri terhadap Al-Quran sudah ragu. Sudah tidak mengimaninya sebagai kalamullah. Sehingga gugur semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wakhtasamu fi rabbihim, dan mereka berdebat tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya perputaran siang dan malam. Diciptakannya langit dan bumi. Bukan ini yang mereka pikirkan. Tetapi langsung mereka memikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Wa qalu laysa hunaka azabu qabrin wala haud wala syafa'ah wal jannah wal nar lam yukhlaqa. Mereka juga menyatakan di antara keyakinan mereka, tidak ada di sana siksa kubur, tidak ada telaga bagi Rasul, tidak pula ada syafa'ah, sorga dan neraka belum diciptakan saat ini. Padahal ini semua ada. Dan itu semua merupakan keyakinan seorang muslim yang tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka mengingkari sekian banyak dalil yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajhi. Sehingga para ulama ada istahalla yang menghalalkan, wastahalla takfirahum, dan menghalalkan pula pengkafiran mereka dengan bawaik yang ada, dosa-dosa besar, kesesatan-kesesatan yang luar biasa yang ada pada Jahmiyah ini, sehingga ada para ulama yang menghalalkan darah mereka, ada para ulama yang mengkafirkan mereka. Min hadzal wajh, dari sisi ini. dari sekian banyak kesesatan yang dilakukan oleh Jahmiyah. Para ulama mengkafirkan mereka. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Maka beliau menyatakan, Al-Jahmi kafir laisa min ahlil qiblah. Demikian pula yang pernah kita sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menganggap aneh orang yang tidak mau mengkafirkan Jahmiyah. Kecuali orang yang tidak tahu tentang kekufuran Jahmiyah itu sendiri. Inilah astajhilu man la yukafiruhum illa man lam ya'rif kufrahum. Aku benar-benar merasa menganggap aneh ataupun jahil seseorang yang tidak mau mengkafirkan Jahmiyah. Kecuali mereka-mereka yang tidak mengetahui kekufuran Jahmiyah. Dan banyak sekali para ulama yang mengkafirkan Jahmiyah dan menghalalkan darah mereka dari sisi ini. Dari kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh Jahmiyah. Allahu a'lam bissawab. Matanya, matan dari kitab ini panjang. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan mendatang. Baru kemudian kita baca syarah dari Syekh An-Najmi rahimahullah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.